yakinkan hatimu untukku. Yakinkan cintamu untukku. Hingga takkan ada lagi mengisi hati dirimu. Hanya ada aku di hatimu selalu. Takkan ku ragu lagi, ku mencintai dirimu. Sampai akhir nanti, ku ingin bersamamu. Takkan ku ragu lagi, ku memilih dirimu. Hingga akhir nanti, hingga akhir nanti, ajal yang menjemput. Untukmu, oh, hanya ada kamu yang di hati ini, dan hanya dirimu yang ku cinta. Oh, takkan ku ragu lagi, ku mencintai dirimu. Sampai akhir nanti, ku ingin bersama. Takkan ku ragu lagi, ku memilih dirimu. Hingga akhir nanti, hingga akhir nanti. Bersamamu tak akan ku ragu lagi, ku memilih dirimu. Hingga akhir nanti, hingga akhir nanti, hingga akhir nanti. Oh, ajalnya.